Tahu Irek Community enggak? Irek Community itu ikatan remaja Demak. Oh, ikatan remaja Demak. Iya. Bareng bersama GM Production yang menggelar acara ini. Oh, gitu. Iya. Oke. Kali ini langsung saja ya, Tasya lanjut lagu yang ketiga. Aku boleh duet enggak, Mas? Boleh duet enggak? Sama siapa kira-kira? Sampean bilang saja boleh, begitu ya. Iya. Wong duet to lara dimentembek kupaye. Jane piye to karepe iku? Enggak boleh pegang ini lho, enggak boleh. Oh, pegang gini enggak, tapi pegang ini enggak apa-apa ya. Oh, enggak apa-apa, dong. Oh, gini enggak apa-apa. Ya wis. Semoga nyoba lapar. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Bagaikan bulan dan matahari. mana dulu dong. Wow.